hak-hak yang harus kita tunaikan dari kerabat dan family kita. Qala rahimahullah, kata beliau, wa amma hukukul walad fa'lam annahu lamma kanat tiba'u tamilu ilal walad lam yahtajja ila ta'kidil wasiyati bih. Sebenarnya kata beliau, ketahuilah ketika tabiat naluri seorang manusia tentu memiliki kecenderungan dan kecondongan kepada anaknya, tidak membutuhkan wasiat yang lebih ditekankan. Artinya itu akan berjalan secara otomatis, secara naluri mereka untuk memperhatikan kemaslahatan anak-anaknya. Illa annahu qad yaghlibu hawal walid lil walad. Hanya saja catatan dari beliau, hawa nafsu orang tua terkadang menguasai anaknya. Fayatruku ta'limahu wa ta'dibahu. Sehingga karena sayangnya, orang tua tadi enggan memberikan pelajaran dan pendidikan kepada anaknya. Mana yang harus ditegur, mana yang harus diingkari, mana yang harus dimarahi. Barakallahu fikum. Karena sayang, dia pun tidak ingin melakukan itu karena khawatir anaknya akan sedih, anaknya akan marah, sehingga tidak dia lakukan. Itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Kalau sejak kecil anak-anak dididik dengan manja seperti itu, maka dia tidak akan bisa hidup di waktu dewasanya, barakallahu fikum, berhadapan dengan dunia. Anda telah memberikan kehidupan yang palsu kepada dia. Nah, dalam dunia nyata begitu banyak serigala. Dalam dunia nyata begitu banyak ular naga. Kalau anak-anak Anda dididik dengan manja, maka mereka akan menjadi mangsa. Nah, ya. Jadi orang tua yang benar-benar tahu bagaimana semesta ini bekerja, maka dia harus tegas. Barakallahu fikum. Jangan selalu mengartikan kasih sayang itu dengan sikap yang lembek, dengan sikap yang barakallahu fikum lemah gemulai. Nah, pada kemarahan ada pertanda cinta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala marah dan murka karena cinta kepada hamba-hambanya. Jadi orang tua yang bijaksana, dia akan mendidik anak-anaknya. Tahu kapan harus menunjukkan kasih sayang, cinta, dan tahu kapan dia harus marah. Waqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah mengingatkan, hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Karena memang yang akan tergerak hatinya, yang akan merasa terpanggil adalah orang-orang yang punya iman. Adapun orang-orang yang tidak memiliki iman, dia tidak akan mempedulikan ayat ini. Peduli apa aku dengan At-Tahrim ayat ke-6. Nah. Makanya Allah memanggil dengan nama keimanan. Hei orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini juga menunjukkan bahwa orang yang punya semangat menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, tandanya dia orang yang beriman. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga keluarganya dan dirinya dari api neraka, menunjukkan dia bukanlah orang yang bagus keimanannya. Ya. Keluarganya mau melakukan dosa, syirik, bid'ah, terserah. Yang penting tidak mengusik keasikan saya. Yang penting tidak mengganggu kesenangan saya. Mereka mau apa, biarkan menjadi dirinya sendiri. Nah, ini tanda orang yang enggak punya iman. Ya, ketika Anda tidak punya kepedulian menjaga keluarga Anda dari api neraka, itu tanda-tanda kalau Anda bukanlah orang yang beriman. Orang yang beriman itu punya semangat untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sehingga kalau ada di dalam dirinya, di dalam keluarganya, sesuatu yang akan menyeret mereka ke dalam neraka, dia akan angkat bicara. Dia akan melakukan aksi dan tindakan. Bagaimana caranya mencegah mereka selamat dari api neraka. Waquduhannasu wal hijarah. Dan neraka itu dinyalakan dengan manusia dan batu-batuan. Jadi bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu-batuan. Ya, saking banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Nah, ya. Mereka lah yang menjadi bahan bakarnya. Alaiha malaikatun ghilazun. Di atas neraka itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Malaikat-malaikatnya itu keras, seram, ya, dan kasar-kasar. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Mi'raj, beliau sempat bertemu dengan malaikat penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malik. Ya, nah. Beliau heran. Karena kalau di langit, ketika beliau berjumpa dengan malaikat, itu semuanya senyum. Ya, ketika berjumpa dengan Nabi, itu sambutannya luar biasa. Bikin seneng. Ya, menunjukkan bentuk ihtiram dan penghormatan kepada Rasul. Tapi ketika berjumpa dengan malaikat Malik, tidak. Ya, tidak senyum. Mukanya serem, pandangannya tajam. Ketika melihat Rasul, Rasul, ini malaikat beda yang satu ini. Yang lain kalau ketemu Rasul, assalamualaikum. Ya. Gimana kabarnya Rasulullah? Nah, disambut dengan senang. Tapi malaikat Malik ini sama Rasul, jadi Rasul tuh agak gimana gitu. Akhirnya tanya sama Jibril. Jibril, malaikat Malik semenjak kapan gak pernah senyum? Dari tadi tak lihat mukanya cemberut terus, marah terus, melotot terus. Nah, apa dia gak punya urat senyum? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya, malaikat Malik ini semenjak Allah menciptakan neraka, mulai saat itu dia tidak pernah lagi tersenyum. Menunjukkan karena dahulu kala malaikat Malik pernah tersenyum. Tapi setelah Allah menciptakan neraka dan bagaimana kengerian siksa yang ada di dalamnya, gak pernah lagi senyum. Nah, ya, itu malaikat. Bayangkan, masuk neraka itu sudah hilang senyumnya. Nah, barakallahu fikum. Bisa Anda bayangkan bagaimana manusia ketika masuk ke dalam neraka. Digambarkan dalam hadis barakallahu fikum bahwa pernah terjadi yang namanya barakallahu fikum tester, ya. Nah, Allah ingin memberikan bagaimana review penanggapan manusia-manusia yang menjadi penghuni neraka. Didatangkanlah seorang manusia, sosok manusia yang selama hidup di dunia selalu bahagia. Dia benar-benar dimanja. Hidupnya benar-benar super mewah. Pokoknya enggak pernah menderita. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian setelah itu dia dicoba untuk masuk ke dalam neraka dengan sekali celupan saja. Barakallahu fikum. Setelah keluar langsung berubah mukanya. Ya, nah. Tayyib. Urat senyumnya tadi putus, barakallahu fikum. Ya, raut-raut wajah bahagia dan senang itu sudah enggak ada. Tatapannya kosong. Seolah-olah dia barusan saja menyaksikan kengerian yang luar biasa. Maka ditanya kepada orang tersebut, "Hei fulan, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sebelum ini?" Maka dia mengatakan, tidak. Ya. Aku tidak pernah merasakan kebahagiaan sebelum menyaksikan kengerian neraka. Padahal cuma sekali celupan. Itu sudah menghilangkan memori-memori indah, kenangan-kenangan bahagia yang dia rasakan. Mulai dari barakallahu fikum semenjak dia lahir merasakan kebahagiaan sampai ketika dia dicelupkan ke dalam neraka, semuanya di delete, tiba-tiba terhapus, enggak ada satu pun yang teringat. Ya, nah, dia lupa itu bagaimana nikmatnya coklat Dubai. Dia lupa itu bagaimana nikmatnya barakallahu fikum, ya, segelas sampain. Nah, dia lupa barakallahu fikum bagaimana cantiknya empat istri yang dia miliki. Nah, ya, dia lupa dia pernah tamasya ke Kapadokia, Turki. Semua memori-memori indah itu hilang. Cuman sekali celupan. Jadi Anda harap memaklumi kalau malaikat maut itu cemberut terus. Beliau enggak sekali celupan dari semenjak neraka dicipta sampai sekarang masih di sana. Ngapa enggak pantas beliau gini terus? Enggak pernah senyum. Nah, ya. Jadi jangan anggap enteng, jangan anggap ringan yang namanya neraka. Nah, barakallahu fikum. Wa qala al-mufassirun ma'nahu allimuhum wa addibuhum. Ahli tafsir mengatakan, ajari keluargamu dan didik mereka. Ajari anak-anakmu dan didik mereka. Ya. Jadi orang tua bukan hanya sekedar meletakkan anak-anaknya di pondok pesantren, kemudian lepas tangan. Yang penting saya bayar SPP. Sudah memberikan apa saja yang dia butuhkan. Kemudian setelah itu dia merasa sudah lepas tanggung jawabnya. Hasya wa kalla. Belum. Barakallahu fikum. Nah, Anda masih punya tanggung jawab untuk terus mengingatkan anak-anak Anda hal-hal yang baik. Iya. Nah, di dalam telepon percakapan Anda setiap kali bercengkrama dengan putra dan putri Anda, tanamkan nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Jangan cuma tanya, uangnya sudah habis belum nak? Kemarin abah kirim 5 juta udah habis. Belum habis bah, habiskan hari ini juga. Eman-eman bah 5 juta, gak apa-apa. Ya, traktir itu teman-temanmu. Kalau perlu toko pondok diborong. Nanti abah kirim lagi 10 juta, 3 hari harus habis. Nah. Jadi nelpon anak bukan hanya tanya uang. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Bukan hanya tanya barakallahu fikum kesehatan. Tapi sampaikan kepada mereka nilai-nilai moral, nilai-nilai kebajikan, ya, pesan-pesan kehidupan. Nah, barakallahu fikum. Itu ya. Baik. Nah, bila perlu sampaikan kepada mereka quotes-quotes kebijaksanaan. Nah, ya. Bi, kata-kata hari ini apa bi? Gitu. Anak-anak zaman sekarang kan senang dengan kata-kata, ya kan? Nah, ya. Jadi kalau Anda sebagai anak, orang tuanya kok belum seperti itu, cuma tanya uangnya sudah habis atau belum, bagaimana kabarmu, sehat atau tidak, ya. Habis itu sudah. Nah, Anda yang harus aktif. Anda yang barakallahu fikum membangkitkan semangat itu. Om ya, nah barakallahu fikum. Bi ada nasihat buat aku. Umi ada nasihat gak buat ana? Nah, atau tadi bi kata-katanya dong. Nah, ya. Taib. Mungkin malam itu abi Anda tidak punya kata-kata, tapi minggu yang akan datang Anda tagih lagi kata-katanya bi. Nah, dia akan mencari. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia akan belajar. Wah, berarti anakku butuh kata-kata. Nah. Paham ikhwan ya? Tayyib. Wa yambaghi lil walidi ayyuhsina isma ibnihi. Dan kata beliau seyogyanya, seharusnya orang tua itu memberikan nama yang baik untuk anak-anaknya. Barakallahu fikum ya. Nama yang baik. Bukan nama yang keren. Bukan nama yang kebarat-baratan atau nama yang ke Eropa-Eropaan. Barakallahu fikum. Ya. Tapi dia sendiri juga barakallahu fikum susah untuk apa? Tayyib memanggilnya. Nah, nama yang sesuai dengan barakallahu fikum ya. Keluarga Anda, agama Anda dan negeri Anda. Barakallahu fikum. Nah, jangan sekedar cari kerennya. Ya. Nah, padahal dia berasal dari keluarga barakallahu fikum pegunungan ya, nah, tinggal di puncak Gunung Bromo. Lahir seorang putri. Nah, anaknya perempuan ditanya sama mbahnya, dijenengi sopo putrimu? Nah, dia karena pengen keren barakallahu fikum dijenengi siapa? Angel. Bagaimana tulisannya kata mbahnya? Ditulis, dibaca iki angel iki. Tulisannya kan angel ya. Udah angel iki le, iki angel. Angel mbah, wah iki angel. Nah, masih aja ngotot barakallahu fikum. Nah, ya biar keren angel, karena orangnya di sana orang kampung semua susah ngomong angel, sehingga anak gadisnya sampai sekarang dipanggil angel. Angel, ini tolong yuk. Nah, barakallahu fikum. Itu orang-orang tua zaman now ya. Nah, cari nama anak itu iya, nyari kerennya barakallahu fikum. Nah, baik. Kadang dicampur-campur ya. Nama anaknya itu ada bahasa Jepang, bahasa Turki sama Korea. Nah, depannya Muhammad mestinya. Ya. Nama anaknya adalah Muhammad Kim Monkey Luffy Armageddon. Ketika ditanya, ini artinya apa Pak? Muhammad Monkey, monyet. Nanti kan? Nah, Luffy, apa Luffy itu? Ya, lembut. Nah, Armageddon kiamat. Hancur nama anaknya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu orang tua zaman sekarang. Jangan. Ya, kasihlah nama anak Anda nama-nama yang baik. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum fa ahsinu asma'akum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat kelak dengan nama-nama kalian dan ayah-ayah kalian, maka hendaknya perbaguslah nama-nama kalian. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Abdullah bin Abdurrahman. Ya. Bin Abdul Ghafur. Dipanggil namanya, binnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Sehingga jangan menjadikan nama itu, barakallahu fikum, iya, sekedar nama. Nah, karena ada sebagian di daerah-daerah, satu budaya, ya memang mereka dalam menamakan anak-anaknya tidak terpengaruh budaya barat. Begitu simpel dan begitu mudah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Hanya berdasarkan kejadian yang terjadi ketika anaknya lahir. Barakallahu fikum. Nah, baik. Misal ketika anaknya lahir pada saat bulan purnama, sehingga dikasih nama Purnomo. Ya. Nah, atau Damarwu bulan. Barakallahu fikum. Nah, masih bagus ya. Taib. Ada juga yang ketika anaknya lahir dalam kondisi, barakallahu fikum, susah, sehingga anaknya dikasih nama susah. Nah, ada itu. Ya, nah, Mbah Susah. Karena memang lahir ketika masa penjajahan Jepang atau masa penjajahan Belanda. Ya, nah, jadi proses bersalinnya itu di bawah bukan naungan Ka'bah, tapi apa? Desingan peluru. Sehingga barakallahu fikum yang brojol gitu saja enggak pakai bidan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika lahir dikasih nama siapa? Susah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ada juga yang cukup aneh para orang tua itu, barakallahu fikum. Jadi ketika istrinya proses bersalin, dia baca Quran. Nah, dan ayat terakhir yang dia baca ketika anaknya itu lahir, itulah yang akan menjadi nama anaknya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Pas dia dengar suara owe owe owe fi nari jahannam. Akhirnya anaknya dikasih nama Jahannam. Nah, dia sudah punya nazar seperti itu. Ini anak saya akan saya kasih nama sesuai dengan ayat terakhir yang saya baca. Nah, pas yang terakhir dia baca, Jahannam, ya sudah anaknya dikasih nama, barakallahu fikum, Jahannam. Barakallahu fikum. Nah, itu tidak benar kaidah-kaidah penamaan seperti itu. Barakallahu fikum. Dan agama ini telah memberikan tuntunan, ya, kaidah-kaidah terkait dengan penamaan. Walhamdulillah, pemerintah kita juga sudah memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan barakallahu fikum penamaan, ya. Kalau dulu ya tadi macam-macam isi dari akte kelahiran, ya, barakallahu fikum, tayyib, itu aneh-aneh. Ada orang tua itu yang sengaja menamai anaknya dengan abjad. Anak pertama A, anak kedua B, anak ketiga C. Ketika di akte benar A. Ya, anak kedua B. Itu ada. Mawujud. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Bahkan yang lebih absurd lagi barakallahu fikum, ada orang itu yang punya nama syaitan. Mawujud, ya, sempat rame kemarin. Nah, barakallahu fikum. Ketika ditanya, kenapa enggak diubah Pak namanya? Kan enggak bagus. Iya. Sudah berusaha diubah sejak saya kecil, tapi setelah diubah nama saya sering sakit-sakitan. Berarti tandanya nama ini enggak boleh diubah. Akhirnya sampai besar dia punya nama di KTP Saiton. Tapi panggilannya Tony. Biar keren, ya kan? Nah, nama aslinya Saiton. Panggilannya Tony. Nah, barakallahu fikum. Itu ada, mawujud, ya. Nah, barakallahu fikum. Maka walhamdulillah dengan adanya aturan yang baru ini, barakallahu fikum, dan itu disahkan ya di DPR, ada aturan terkait dengan penamaan anak-anak, barakallahu fikum. Para orang tua menjadi tanggung jawab mereka memilihkan nama yang baik ya untuk anak-anaknya dan belajar, barakallahu fikum. Nah, jadi bukan sekedar barakallahu fikum cari di Google atau beli buku nama anak-anak, barakallahu fikum. Tapi dia harus mempelajari ada kaidah-kaidahnya. Dan ada satu kutip kecil, barakallahu fikum, tayyib, dalam satu pasalnya membahas kaidah-kaidah itu. Judulnya Tasmiyatul Maulud, seingat saya. Ya. Karyanya Syekh Bakar Abu Zaid. Barakallahu fikum. Di situ disebutkan kaidah-kaidah penamaan. Wa yu'aqqa anhu. Menjadi tanggung jawab orang tua adalah mengakikohi anak-anaknya. Dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Nah, sehingga mengakikohi itu adalah tanggung jawab orang tua, ya, bukan anak. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika dia belum mengakikohi anaknya, maka anak tersebut murtahinun, ya, teranggap sebagai anak yang tergadaikan, belum lengkap. Barakallahu fikum. Sehingga sebisa mungkin orang tua punya himma untuk mengakikohi anaknya. Walaupun mungkin sudah besar, barakallahu fikum. Nah, dia berusaha untuk mengakikohi. Alhamdulillah untuk beberapa tahun ini, masyarakat kita sudah mengerti dan paham tentang akikoh. Dan itu, barakallahu fikum, baru-baru saja. Adapun tahun-tahun sebelumnya, banyak yang belum paham masyarakat kita tentang adanya syariat akikoh bagi umat Islam, barakallahu fikum. Fa idza balagha sab'i sinin amarahu bis-shalah. Kalau anak itu sudah mencapai usia 7 tahun, maka diperintahkan untuk sholat. Umur 7 tahun sudah dilatih. Barakallahu fikum. Muru auladakum bis-shalah wahum. Ya, abna'i sab'i sinin. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Wafarriquhum fil madaji'. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau mereka enggan untuk sholat ketika usianya 10 tahun. Dan di usia itu pisahkanlah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan perempuan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga di sini kita juga harapkan bagi para pihak ya takmir-takmir masjid, terkadang mereka itu justru mengusir anak-anak. Padahal anak-anak itu perlu dilatih sejak kecil. Kalau sejak kecil sudah diusir-usir, enggak boleh masuk masjid karena alasan barakallahu fikum membawa keributan dan kegaduhan, kapan mereka masuk masjidnya? Nah, dulu kami masih kecil diusir-usir, giliran kami sudah besar dan kami muak dengan itu semua, kami disuruh masuk masjid. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga bagi para pihak masjid harusnya barakallahu fikum mengetahui syariat ini. Anak-anak itu semenjak usia 7 tahun sudah dilatih untuk ke masjid, sholat jamaah. Barakallahu fikum. Nah, nanti membuat kegaduhan ustaz, bikin ribut. Ya, tinggal sistemnya. Ya, kenapa di tempat lain bisa, di sini tidak bisa? Kenapa di sana bisa, di tempat Anda tidak bisa? Di tempat yang lain bisa. Anak-anak kecil itu barakallahu fikum sholat di masjid. Ya, naam. Bisa tenang. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membiarkan cucunya masuk ke dalam masjid. Bahkan barakallahu fikum. Ya. Rasul sedang sholat. Bayangkan Hasan atau Al-Husain itu pas lagi sujud. Ya. Itu dinaikin sama Hasan sama Husain. Entah Hasan entah Husain. Sehingga lama sekali sujudnya. Para sahabat bingung. Ini ada apa kok tumben sujudnya yang kali ini lama sekali. Nah, ternyata di situ cucunya Rasul lagi main kuda-kudaan sama mbahnya. Diam aja Rasul. Ya, nah, bukan mbah yang kasar dan kaku, langsung berdiri gitu biar rasain lu anak nakal gitu. Diam Rasul, diam saja sampai anak itu puas main, ya, kuda-kudaan sama mbahnya. Mbahnya makan lagi sholat. Ya namanya anak kecil enggak paham. Dibiarin sama Rasul. Sampai dia puas, turun sendiri, baru Rasul bangkit. Para sahabat ada yang mencuri pandang, nengok. Oh, ada cucungnya. Nah, barakallahu. Itu Rasulullah. Ya. Nah, barakallahu. Hingga diajari baik-baik anak tersebut. Dari rumah sudah dipesan nih, orang tuanya ikut serta. Lih, nanti di masjid jangan usil ya. Nah, tenang ya, barakallahu fikum. Baik, ya, kalaupun nanti barakallahu fikum setelah dipeseni, main lagi lari sana, lari sini, barakallahu fikum. Nah, ya. Jangan malah di barakallahu fikum, dihajar habis-habisan. Pulang ke rumah, ambil rotan, tadi bapak bilang apa? Jangan lari-lari, ceprat, barakallahu fikum. Nah, jadi mereka trauma. Ya, nah. Tayyib. Jangan membuat masjid itu barakallahu fikum membuat orang tidak nyaman. Ya, buatlah masjid itu menjadi tempat yang sangat nyaman. Barakallahu fikum, apalagi para muda dan barakallahu fikum anak-anak muda. Nah, daripada mereka nongkrong barakallahu fikum di warung-warung kopi, di warnet, ya. Nah, karena di masjid dipelototin terus sama pihak takmirnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Lebih baik mereka nongkrong di masjid. Ya. Mereka barakallahu fikum bercengkrama di situ. Tayyib. Nah, jadi sebagian masjid-masjid itu ada yang sudah punya konsep seperti itu. Jadi barakallahu fikum, tayyib, orang yang datang ke masjid itu benar-benar dilayani dengan sempurna ya. Ada tempat ngopinya, ada tempat barakallahu fikum istirahatnya. Nah, bahkan dipinjemin bantal barakallahu fikum. Nah, biasanya tempat masjid-masjid lain itu mengusir ya, di sini enggak, malah dilayani. Nah, membuat orang itu senang ke masjid. Nah, ini satu perkara yang barakallahu fikum tayyib menjadi ya tujuan kita bersama, bagaimana membuat masjid itu ramai, bagaimana membuat masjid itu disenangi oleh kaum muslimin, terutama para remaja-remaja kita, barakallahu fikum. Naam. Wa khatanahu. Kemudian kewajiban orang tua juga adalah mengkhitani, menyunat ya, anak-anaknya. Tayib, terkait dengan sunat, tidak ada batasan tertentu, ya. Berapa umur berapa anak itu barakallahu fikum disunat. Nah, tapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Tuhfatul Maudud beliau menganjurkan usia anak disunat itu adalah ketika dia masih bayi. Ya, ketika dia berusia 7 hari. Itu bagus. Barakallahu fikum. Nah, dalam medis juga demikian, karena pada usia tersebut barakallahu fikum anak-anak ya dari sisi mungkin sistem syarafnya belum begitu sempurna, sehingga rasa sakit yang dia rasakan barakallahu fikum hanya seketika saja. Nah, ya walaupun orang tua harus menahan rasa mungkin barakallahu fikum tidak teganya ya. Nah, pada sebagian orang tua enggak tega. Tapi itu sangat bagus. Lah, dari sisi cepatnya luka tersebut sembuh, barakallahu fikum, dari sisi Nabi juga melakukan hal tersebut pada cucunya. Barakallahu fikum. Nah, menurut sebagian riwayat yang disahihkan oleh mereka, barakallahu fikum. Tapi itu bukanlah menjadi patokan dan keharusan ya, barakallahu fikum. Nah, anjuran beliau usia 7 hari itu sangat bagus, barakallahu fikum. Secara medis juga demikian. Tapi kalau orang tuanya tidak tega, atau memang dia tidak menemukan seorang ahli dokter atau mantri yang memang biasa menyunat anak kecil, karena enggak sembarangan ya, barakallahu fikum, apalagi bayi, itu butuh keahlian khusus. Beda kalau menyunat kayak antum-antum ini ya kan. Nah, sudah jelas bentuknya itu. Gampang ya kan. Nah, kalau yang udah ahli merem pun bisa dokternya. Nah, selesai. Tapi kalau bayi ya itu butuh keahlian khusus. Jadi kalau dia enggak menemukan ya bisa dia undur. Barakallahu. Tapi kalau ada di tempatnya memang sudah terbiasa menyunat bayi, barakallahu fikum, maka itu sangat bagus ya secara medis, barakallahu fikum, dan juga anjuran sebagian para ulama. Nah, tapi kapan waktu wajibnya sunat ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ketika dia baligh. Ya, ketika anak itu baligh maka wajib untuk disunat. Barakallahu fikum. Nah, dan baligh-nya anak-anak itu berbeda-beda. Ada juga yang mengatakan ketika mendekati waktu baligh-nya. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda baligh, mulai dari suara yang pecah, barakallahu fikum. Nah, ini berarti sudah mendekati waktu baligh. Dan itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi beliau menganjurkan anak-anak itu disunat ketika mendekati waktu baligh-nya. Taib, dan yang terakhir qala rahimahullahu taala, fa idza balagha zawwajahu. Kalau anak itu sudah baligh, maka tanggung jawab orang tua adalah menikahkannya. Ya, entah dia yang mencarikan calon untuk anaknya atau anaknya cari sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga itu tanggung jawab orang tua. Sehingga kalau anaknya sudah ngomong, "Pak, wis wayahe, wayahe, wayahe." Opo le? Wae rabi, Pak. Nah, aku mondok wis mentok iki wis gak mudeng-mudeng iki, Pak. Ya, taib. Wis wayahe, wis rabi ae gitu. Wis le, semangat. Nah, bapak juga mau cari. Loh. Podho ae bapak iki. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Ada kalam barakallahu fikum. Dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, Qala ashabuna, qala ashabuna, wa ala al-abbi, wa ala al-ab, ya, wa ala al-abi, wa ala al-ab, abun bapak, i'fafu ibnihi, wa ala al-ab, i'fafu ibnihi. Idza kanat alaihi nafaqatuhu. Idza kanat alaihi nafaqatuhu. Wa kana muhtajan ila ifafihi. Wa kana muhtajan ila ifafihi. Wa huwa qawlu ba'd asy-Syafi'i. Wa huwa qawlu ba'd asy-Syafi'i. Kata Imam Ibnu Qudamah, qala ashabuna, berkata ulama-ulama di mazhab kami, wa alal ab, merupakan kewajiban, jadi wajib bagi seorang ayah, ifafu ibnihi, untuk menjaga kehormatan anaknya, anak laki-lakinya, putranya. Jadi kalau dia sudah mengkhawatirkan putranya ini barakallahu fikum memang wiswayai, ya, nah sudah kayaknya jalannya itu menceng kanan, menceng kiri, barakallahu fikum, sudah sering nabrak dinding, tayyib, nah ini bahaya ini, maka wajib bagi sang ayah untuk menjaga kehormatan anaknya, tidak, agar tidak salah arah, agar tidak melampiaskan syahwatnya pada yang haram. Idza kanat alaihi nafaqatuhu, dan bila anak itu masih menjadi tanggungan dia, artinya anak ini belum mandiri, belum punya kerjaan, barakallahu fikum, masih ikut sama abahnya, masih dinafkahi sama abahnya, tapi sudah wayai ini, ya, nah, barakallahu fikum, dia sudah pikirannya itu barakallahu fikum sudah kacau ini, ya, pikirannya cuma wanita dan wanita, padahal belum punya kerjaan, barakallahu fikum, nah, masih dia nafkahi, maka kata beliau itu kewajiban seorang ayah. Ya, daripada anaknya salah arah, ya sudah. Dah, kamu nikah. Benar ini, Pak. Benar, nanti Bapak yang ya bantu untuk biaya pernikahan, nanti biaya hidupmu bagaimana? Gampang, itu urusan Bapak. Carikan rumah kontrakan atau belikan rumah atau barakallahu fikum terus ya. Nah, transferan tiap bulan, barakallahu fikum, tayyib, tanggung jawab seorang ayah. Walaupun anaknya tadi, barakallahu fikum, masih belum bisa mencari kerja. Belum ada. Kalau sudah mengkhawatirkan seperti itu, kata Ibnu Qudamah, wajib bagi seorang ayah untuk apa? Mencarikan istri untuk anaknya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Wa kana muhtajan ila ifafi, dan anak tadi memang butuh, karena kalau enggak segera dinikahkan tadi dia akan salah arah, barakallahu fikum, na'am, akhirnya tayyib menggunakan aplikasi hijau, na'am, atau yang semisal dengannya, ya, tayyib, dan dia mengerti kondisi seperti itu, maka carikan istri. Dan ini kata beliau juga pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ketika orang tua tahu kondisi seperti itu, ya sudah jangan ditunda-tunda, belum bisa apa-apa Ustaz. Ya, mau makan aja masih saya nanggung. Nah, lebih baik kamu tanggung dia dan istrinya daripada dia melampiaskannya pada yang haram. Sembari sedikit-sedikit Anda didik dia untuk hidup mandiri. Paham? Nah, itu pernyataan ulama kita. Jangan, nantilah Ustaz, ya, biar dia hidup mandiri dulu, dia bisa cari uang dulu, baru dia punya istri. Nah, barakallahu fikum. Tidak seperti itu ulama kita. Ya, jadi benar-benar kehormatan barakallahu fikum anak Anda, ya, itu harus dijaga. Apalagi zaman sekarang, mengerikan barakallahu fikum, begitu mudah, ya, yang namanya perzinaan itu terjadi begitu gampang, barakallahu fikum, bahaya. Ya, nah, makanya modal 100 ribu, 200 ribu jadi itu. Nah, serius ini. Barakallahu fikum. Nah, jadi orang tua yang memang mengerti, tahu kondisi zaman, dia enggak akan tunda lama-lama. Wes, kamu nikah sekarang. Nah, baik. Kalau kamu ada calonnya, langsung bapak datang di rumahnya, kita lamar. Nah, kalau belum ada, nanti bapak yang cari. Nanti bapak kerja sama-sama umimu. Nah, cari ya, tayyib, akhwat yang siap nikah. Nah, kalau perlu, malam ini juga kamu menikah. Oh, siap pak, itu yang saya tunggu. Oh, nah, jadi menikahkan anak lanang itu kewajiban ayah. Ya, nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Naktafi bihal qadar. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.